Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد مؤلف رحمه الله تعالى kali ini membawakan sebuah hadis untuk memperkuat bab yang beliau buat sehingga bab tersebut bukan sesuatu yang muncul dari diri beliau, akan tapi memang itu adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa li Muslim. Hadis yang akan dibawakan oleh beliau ini adalah riwayat Al-Imam Muslim. Kalau seandainya disebutkan secara mutlak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, maka maksudnya adalah fi sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, walaupun tidak disebutkan. Begitu pula kalau seandainya disebutkan di sana, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Secara mutlak, maka maksudnya di situ adalah fi sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ini soniknya mereka para ulama'una. Soniknya mereka para ulama' ahlul hadis. Kalau seandainya riwayat tersebut diriwayatkan dalam kitab yang lain, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari fi raf'il yadain misalnya. Rawahul Bukhari fil adabil mufrad misalnya. Kalau seandainya diriwayatkan dalam kitab yang lain baru disebutkan. Kitab apa itu? Tapi kalau di dalam sahihnya maka mereka mencukupkan hanya mengatakan Rawahul Bukhari. Rawahu Muslim. Fi sahih dalam kitab sahihnya. An Thauban. Thauban sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang mulia, yang mana sebelumnya adalah beliau adalah seorang budak yang kemudian dibeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibebaskan. Sehingga Thauban ini dikenal dengan Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban bekas budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah dibebaskan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu mengikuti Rasulullah SAW hadaran wa safaran, baik ketika itu hadar ataupun ketika itu safar, selalu mengikuti Rasulullah SAW sehingga beliau banyak mengambil hadis dari Rasulullah SAW, memiliki manqabah yang begitu sangat banyak, memiliki keutamaan yang begitu sangat banyak yang dimiliki oleh sahabat ini, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bekas budak, akan tapi disebabkan ilmu yang dimiliki, sehingga banyak orang di sana yang mengambil hadis dari beliau. Disebabkan ilmu yang dimiliki, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berilmu. Dari manapun status mereka, apakah mereka itulah orang yang termasuk dari orang yang paling rendah statusnya di dalam masyarakatnya, orang yang paling tidak dianggap ketika dia berbicara, orang yang paling tidak dianggap ketika dia melamar ataupun yang sejenisnya, akan tapi bil ilm, dengan sebab ilmu yang dimiliki, maka orang tersebut akan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Sauban maula, Saubanilah seorang maula, bekas budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, memiliki kedudukan yang banyak, mangkobah yang banyak. Di antaranya adalah termasuk dari keutamaan yang beliau miliki, begitu sangat cepatnya beliau di dalam mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'an atakaffal lahu bil jannah." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan menjamin kepadaku untuk dia tidak akan meminta sesuatu apapun kepada manusia, untuk dia tidak meminta-minta kepada manusia apapun itu bentuknya, maka siapa yang bisa menjamin dirinya untuk tidak meminta kepada manusia yang lainnya kepadaku, atakaffallahu bil jannah, maka aku akan menjamin dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar menunjukkan bahasanya di sana ada musual, tidak meminta-minta kepada manusia. Itu adalah suatu kebaikan yang mana mukabilnya adalah jannah. Nilai harganya adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, para sahabat, siapa yang mampu menjamin dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain syai'an. Sebagaimana yang sudah dan sering kita pelajari nakirah fi ziyakin nabi. Nakirah di sini memberikan faedah umum, la tas'aluna syai'an, tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Apapun itu. Apakah itu bentuknya harta? Ataukah benda? Atakaffal lahu bil jannah, maka aku akan menjamin dia dengan surga. Maka ketika itu Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mengucapkan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Begitu sangat cepatnya di dalam mengamalkan kebaikan, begitu sangat cepatnya mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Hakadha salafuna salih, hakadha sahabah. Demikian mereka para sahabah, demikian salafuna salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, gigihnya, semangatnya, hirsnya. Mereka di dalam mengamalkan kebaikan, di dalam melaksanakan kebaikan. Hadis yang sampai kepada mereka, mereka amalkan. Maka demikian hendaknya mereka orang-orang yang berusaha untuk mengikuti mereka para sahabat. Hirs mereka bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan, tahu ini, tahu itu, tahu hadis ini, tahu hadis itu. Akan tapi bidunil amal. Nah, yang demikian bukan termasuk dari hirs semangatnya mereka, salafun saleh, semangatnya mereka, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti salafus saleh. Selain mereka mengumpulkan, selain mereka belajar, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki semangat yang tinggi di dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduknya mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat dari salah seorang sahabat, Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ya Rasulullah. Bukan sesuatu yang ringan untuk melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang itulah ringan, bisa dilakukan dengan mudah, bisa dikerjakan dengan mudah. Sesuatu yang sangat berat ini. Nah, tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Nah, ini yang dinamakan iffah. Nah, menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta kepada yang lainnya. Iffah anwa. Iffah itu bermacam-macam. Nah, ada iffah menjaga kehormatan diri. Nah, untuk tidak melakukan perbuatan zina, menjaga kehormatan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, iffah. Permasalahan kita adalah iffah an su'alin nas. Menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada manusia. Nah, Sauban langsung, ana ya Rasulullah. Nah, aku ya Rasulullah. Nah, untuk tidak meminta-minta kepada yang lainnya sesuatu apapun, apapun itu dipraktikkan dan diterapkan oleh Sauban, subhanallah. Nah, sehingga perawi tersebut kemudian mengatakan, perawi hadis ini mengatakan, fakana Sauban la yas'alunan nasa syai'a. Maka setelah itu Sauban tidak pernah meminta kepada manusia sesuatu apapun itu. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, fakana Sauban sakoto sautuhu. Nah, dahulu sampai pernah bahkan Sauban ini jatuh cambuknya. Nah, jatuh cambuknya wahuwa rakib, dalam keadaan dia naik kendaraan, naik ontanya. Nah, jatuh cambuknya. Nah, fakana la yas'alunan nas, dia tidak meminta kepada manusia an yuwalini, untuk kemudian mengambilkan. Nah, nawil nih. Nah, ambilkan itu. Meminta kepada manusia untuk mengambilkan cambuknya. Nah, hanya untuk menerapkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan coba bagaimana apa yang dipahami. Nah, Sauban radhiyallahu ta'ala anhu memahami hadis Nabi SAW, mengamalkannya, menerapkannya ala umumih. Nah, sesuai dengan keumumannya, paham Sauban ini umum ini. Nah, nakirah fisyakin nabi tufidul umum. Nakirah konteksnya di situ peniadaan. Alla tas'alanna nasai'a, untuk tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Nakirah fisyakin nabi yufidul umum. Sauban paham, ini umum. Nah, sampai diterapkan, bahkan meminta untuk mengambilkan cambuk pun tidak beliau lakukan. Nah, ini yang seperti namanya iffah. Bukan hanya pada Sauban radhiyallahu ta'ala anhu saja, bahkan sahabat yang lain. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang lain, mereka sebagian sahabat berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian sahabat tersebut bertanya, "Ala man ubayyuka ya Rasulullah? Kami akan berbaiat kepadamu untuk perkara apa?" Maka disebutkan poin-poin baiatnya. Nah, paling bawah sendiri, ala tas'alunan nasa syai'a, kalian jangan meminta kepada manusia sesuatu apapun itu. Nah, sahabat yang lain juga dikasih pesan oleh Rasul, menunjukkan inilah suatu amalan yang mulia, amalan kebaikan, menjaga diri, kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada yang lainnya. Ini adalah suatu kebaikan yang dianjurkan. Nah, hasahu syariah. Nah, yang didorong oleh syariah. Syariah memberikan motivasi, memberikan anjuran, dorongan untuk melaksanakan amalan tersebut. Nah, dan ini sifatnya orang-orang yang beriman. Nah, sifatnya orang-orang yang beriman, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia yang lain. Mukabilnya jannah, harganya apa yang akan dia dapatkan dengan sebab apa yang dia lakukan? Jannah, atakafallahu bil jannah, aku akan menjamin dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan sesuatu yang ringan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harganya dengan surga, amalan kebaikan, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, apa yang akan dia dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tidak? Nah, dengan dia tidak meminta-minta, nah, kepada manusia, itu menunjukkan bagaimana tawakalnya dia kepada Allah. Bagaimana itimatnya dia kepada Allah? Bersandarnya dia kepada Allah, jujurnya dia di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergantungnya harapannya, nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap dan bergantung kepada apa yang ada di sisi manusia. Nah, menunjukkan tingginya tawakal, tentu saja dengan menjalankan sebab. Nah, untuk bisa iffah, untuk bisa menjaga diri dari meminta-minta kepada yang lainnya, menjalankan sebab. Nah, sebab yang itu akan menjadikan dia terjaga dari perbuatan meminta-minta. Nah, bekerja, bertani, ataupun yang jenisnya yang bisa menjadikan dia afif. Nah, tidak meminta-minta kepada yang lainnya. Nah, orang mengira bahasanya dia adalah orang yang ghani. Orang mengira bahasanya dia adalah orang yang berkecukupan. Dengan perbuatan dia tidak meminta-minta, dikiranya orang yang cukup, dikiranya orang yang gak pernah kekurangan. Hah? Dari dohirnya kelihatannya manusia melihat orang yang gak ada kekurangan sedikit pun dalam perkara dunianya. Padahal di batinnya, dalam keadaan dohirnya, batinnya, dalam dirinya, dia berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan ini, meminta-minta kepada yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dikatakan miskin yang sebenarnya, miskin yang sebenarnya. Nah, yang ini harusnya yang lebih diperhatikan. Miskin yang seperti ini, yang harusnya lebih diperhatikan, yang dia itu berusaha, walaupun dia kekurangan, walaupun dia tidak berkecukupan dalam masalah makannya ataupun yang lainnya, akan tapi dia berusaha menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia yang lainnya, sehingga manusia mengiranya cukup. Ini yang seperti ini, yang harus lebih diperhatikan, harus. Nah, sebagaimana dianjurkan oleh mereka para ulama. Bukan remeh, akan tapi apa yang akan dia dapatkan, atakafal lahu bil jannah, aku akan jamin dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Thauban mengatakan, ana ya Rasulullah. Nah, aku ya Rasulullah, dan dipraktikkan dan diterapkan, menunjukkan bagaimana sangat cepatnya. Nah, sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu di dalam mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.